أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan Riyadhus Shalihin bab tentang takwa kepada Allah. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كيلا يا رسول الله من أكرم الناس. Dari Abu Hurairah, beliau katakan bahwa ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Qala atqahum. Jawab Rasulullah, orang yang paling bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluk. Kata mereka yang bertanya, bukan tentang itu kami bertanya. Qala fa Yusufu Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah alaihi wassalam. Kata Rasulullah, kalau demikian yang paling mulia Yusuf alaihi salam, karena beliau seorang nabi, anak dari seorang nabi Yakub alaihi salam, cucu dari seorang nabi Ishak alaihi salam, dan buyut dari seorang nabi Ibrahim kekasih Allah alaihi salam. Faqalu laisa an hadza nas'aluk. Kata mereka para sahabat, bukan tentang itu pula kami bertanya. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni. Maka kata Rasulullah, apa tentang suku-suku Arab, kabilah dan suku-suku nasab keturunan yang ada pada bangsa Arab yang kalian tanyakan? Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Kalau itu yang kalian tanyakan, dan ini yang memang ditanyakan tentang nasab suku-suku bangsa Arab, maka kata Rasulullah, yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah, mereka pula yang terbaik di Islamnya kalau mereka faqih, belajar, mengerti dan mengamalkan agamanya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Kata Imam Nawawi, wa faquhu bidhammil qaf 'alal masyhur. Faquhu yang masyhur di kalangan ulama dengan dhammahnya qaf. Faquhu. Wa hukiya kasruha. Disebutkan pula dengan kasrohnya, kasrohnya qaf. Idza faqihu. Maknanya sama, cuma bacaannya ada yang menyebutkan faquhu dan itu yang masyhur, ada pula yang menyebutkan faqihu. Ay alimu ahkam syara', yang dimaksud mereka memahami hukum-hukum syariat. Hadis pertama ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab taqwa, tentang pertanyaan para sahabat atau sebagian mereka kepada Rasulullah, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Jawab Rasulullah, atqahum, orang yang paling bertakwa. Jawaban ini persis seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam surat Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Sama seperti jawaban Rasulullah, orang yang paling mulia yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga ayat ini, juga hadis Rasulullah SAW ini, mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak melihat nasab seseorang dari keturunan mana, yang mengalir pada tubuhnya itu darah apa, bukan pula dari keluarganya, apakah dia ningrat atau rakyat jelata biasa. Bukan pula dari harta benda yang dia miliki, bukan pula dari ketampanan yang dia punya, bukan dari itu semua, tetapi dari ketakwaannya kepada Allah, dari amalan dan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah, semakin dia mulia di sisinya. Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan bantuan kepada orang-orang yang bertakwa, baik itu yang secara lahir maupun yang secara batin. Dan ini cukup mendorong dan memotivasi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah, karena tentu dia ingin menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah, bahkan yang termulia. Syaratnya hanya satu, meninggikan ketakwaannya kepada Allah, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah dan jawaban Rasulullah, idza faqihu, selama orang itu faqih dalam agamanya, dia alimu ahkam syara', dia pelajari hukum-hukum syariat untuk dia amalkan pada dirinya, untuk dia ajarkan kepada yang lain, dia dakwahkan, dan demikianlah dengan ilmu syariat dan pengamalannya, semakin orang itu mengerti, semakin mengamalkan, semakin dia mendapat kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang ini bukan permasalahan yang ditanyakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata mereka, lasna an hadza nas'aluka. Bukan itu yang kami tanya. Ya, ini sahabat paham kalau yang bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban lain kepada mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dari keturunan para nabi tentu lebih mulia dibanding yang lain, karena garis keturunannya garis keturunan yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah. Keturunan-keturunan dari orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan tidak mudah. Enggak semua nabi mendapatkan keutamaan ini. Oleh sebab itu kata Nabi, Nabi Yusuf yang paling mulia. Kalau bukan tentang ketakwaan tadi. Nah, karena beliau seorang nabi, bapaknya seorang nabi, ya Nabi Yakub, kakeknya seorang nabi, Ishak, dan buyutnya pun seorang nabi dan bahkan kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam. Orang paling mulia, siapa yang bisa seperti itu? Bapaknya, kakeknya, buyutnya, nabi semua. Bahkan beliau juga seorang nabi. Luar biasa. Tetapi juga kata para sahabat, bukan itu yang ditanyakan. Lasna an hadza nas'aluk, kata mereka, bukan itu yang kami tanyakan. Maka Rasulullah fahami yang mereka maukan adalah ma'adinul Arab. Tentang ma'adin al-Arab. Ma'adin jamaknya ma'dan, yaitu sumber atau asal usul manusia yang dimaksud di sini bangsa Arab, suku-suku Arab, nasab keturunan mereka, karena mereka orang Arab para sahabat. Maka ingin tahu dari Rasulullah siapa yang paling mulia dari suku-suku Arab ini. Rasulullah jawab kepada mereka, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah, mereka pula yang terbaik di Islamnya setelah masuk Islam, dengan syarat kalau mereka faqih, mengerti agama, dengan syarat dia pelajari agama, dia cari ilmu, dia amalkan dia ajarkan kepada yang lain. Nah, oleh sebab itu, kalaupun dia atau suatu suku dari suku Arab mulia di masa jahiliyahnya, namun kemudian di masa Islam tidak mempelajari agama Allah, ya tidak ada artinya mereka. Tidak menjadi yang terbaik. Karena tidak tahu menau tentang agama Allah, tidak mempelajari ilmu dari Allah dan Rasulnya. Tapi yang mulia, yang dikehendaki oleh Islam, kalau mereka itu mau belajar. Seperti kata Imam Nawawi, ahkama syara', mengerti dan mempelajari hukum-hukum syariat. Kalau itu dimiliki, plus nasab mereka, kemuliaan mereka yang mereka dapati di masa jahiliyah akan mereka dapati pula di masa Islamnya. Oleh sebab itu, Banu Hashim termasuk suku Arab, Quraisy, bahkan yang termulia, yang terbaik dari suku-suku Quraisy lainnya. Di sana ada suku Bani Abdisyams Quraisy, ada suku Bani Abdiddar dan lain-lainnya. Banyak. Nah, Bani Hashim ini salah satu suku dari Quraisy dan diketahui dan mereka pun faham terbaik suku ini sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi pun suku ini terbaik, dimuliakan oleh Quraisy, disegani orang-orangnya, bahkan menjadi pemimpin, menjadi orang yang dikedepankan tokoh masyarakatnya. Kalau ada apa-apa, yang di depan adalah Bani Hashim. Oleh sebab itu ketika awal-awal dakwah, Abu Thalib yang melindungi Rasulullah SAW dan mengayomi dakwah beliau, aman beliau selama ada Abu Thalib. Gak berani Quraisy macam-macam, karena tahu ini dari Bani Hashim. Dan Abu Thalib sebagai orang yang dipimpinkan, dituakan jadi pemimpin, ini keponakannya. Mereka gak berani macam-macam. Aman dakwah semasa Abu Thalib hidup. Begitu Abu Thalib mati, sudah mulai gangguan, cacian, bahkan siksaan bertubi-tubi datang. Al-Muhim, ini bukti bahwa suku Bani Hashim suku yang paling tinggi. Dan dari mereka pula Rasulullah SAW dipilih oleh Allah. Beliau pun dari Bani Hashim. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surat Al-An'am 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu di mana Allah akan berikan risalahnya kepada siapa. Kalau saja Bani Hashim ini bukan suku terbaik, tidak akan Allah pilih Nabi dari mereka. Karena Nabi dipilih oleh Allah dari keturunan yang paling baik, paling mulia. Dalam riwayat disebutkan itu oleh Rasulullah SAW bahwa Allah melihat dari keturunan umat manusia ini dan Allah dapati Quraisy yang terbaik. Dari Quraisy Allah lihat yang terbaik adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka Allah berikan risalah itu kepada beliau. Dan ini juga untuk menutup pintu celaan dari orang-orang yang memusuhi dakwah. Artinya, dari sisi ini pun mereka gak bisa menjatuhkan atau menentang dakwah. Dengan menyatakan misalnya kalau seandainya Nabi bukan dari Bani Hashim, halau dari suku rendahan. Siapa orang ini? Gak dianggap oleh mereka. Gak akan didengar sama sekali dan tidak bahkan dijadikan alat untuk menjatuhkannya. Bisa-bisa mereka katakan itu cari sensasi saja, orang cari ingin ketenaran dan ingin kemuliaan karena sukunya suku yang rendah. Tetapi Allah Maha Tahu, seperti Allah sebutkan dalam Quran, Allah Maha Tahu di mana risalah itu diberikan. Mau dicela dari sisi ini enggak bisa oleh mereka. Keturunannya keturunan terbaik, Quraisy Bani Hasyim. Mau cari sensasi kemuliaan, keturunannya beliau sudah merupakan keturunan terbaik, ngapain? Sehingga enggak ada celah bagi musuh-musuh dakwah dari sisi ini. Allah pilih dari yang terbaik. Nah, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, idza faqihu, kalau mereka paham dalam Islam. Dan oleh sebab itu para sahabat Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang paling alim, jadi orang yang paling mulia. Karena di masa jahiliyahnya orang-orang hebat, tokoh di masa jahiliyahnya, siapa Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah ma'ruf siapa beliau. Di mata Islam juga ma'ruf siapa beliau. Syaitan pun kalau berpapasan di satu jalan dengan Umar, syaitan cari jalan lain. Sampai tingkat itu. Bahkan banyak ayat turun karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kenapa? Karena beliau mengimani dan mempelajari ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqihu. Faquhu fi dinillah. Menjadi orang yang terbaik pula di masa Islamnya. Di masa jahiliyah, gulat di setiap tahun pasar Uqab, enggak ada yang pernah ngalahkan Umar bin Khattab. Enggak ada yang pernah menang. Ditakuti, disegani oleh mereka. Bahkan ketika beliau masuk Islam, seperti kata para sahabat, sebelum Umar masuk Islam, para sahabat ketakutan, dalam keadaan tertekan dari Quraisy. Begitu Umar masuk Islam, mazilna fi izzah ma aslama Umar, kami merasakan kemuliaan. Mereka akan bikin perhitungan 1000 kali kalau macam-macam. Di situ ada Umar bin Khattab. Dengan santainya Umar datang seorang diri di tengah kerumunan Quraisy yang permusuhannya kepada Rasul dan dakwah begitu tajam. Umar katakan, aku masuk Islam beriman kepada Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang ingin ibunya kehilangan anaknya? Temui saya di belakang lembah. Nah, ini ditantang oleh Umar. Kalau ingin ibunya kehilangan anaknya, ya ini dia mati. Temui aku di belakang lembah. Takut Quraisy dari Umar. Demikian pula yang selain beliau radhiyallahu ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman dan segenap para sahabat. Di masa jahiliyahnya orang-orang hebat, top. Kejahiliaan di masa jahiliyah mereka luar biasa. Orang-orang terdepan, orang-orang teratas. Di masa Islam pun mereka luar biasa. Karena mereka tahu betapa pahit getirnya jahiliyah. Bahkan mereka rasakan sendiri. Mereka tenggelam dalam kesyirikan, mereka lakukan kemungkaran-kemungkaran. Tahu nesta dan hinanya itu semua. Ketika mereka pelajari tauhid dari Rasulullah SAW, mereka pelajari syariat, mereka tahu betapa suci dan mulianya itu. Tentu orang yang membandingkan tahu masa kegelapan, kemudian tahu cahaya dan terang benderang, tahu betapa nikmatnya kelebihan terang dan cahaya ini. Beda dengan orang yang hidup tanpa mengetahui masa kegelapan. Oleh sebab itu kata Umar, innama tanqudu urul imani urwatan urwa idza nasha'a bil islam man lam ya'rifil jahiliyah. Tali iman itu akan lepas satu demi satu ibarat tikar ketika orang dari kecil besar dalam Islamnya tanpa dia ketahui jahiliyah. Dia tidak tahu ajaran dan perkara-perkara yang berlawanan dengan Islam. Sehingga dia pelajari tauhid, dia pelajari iman, sementara dia enggak paham apa itu kekufuran. Apa itu kesyirikan? Dia enggak ngerti. Betapa hinanya, betapa itu dimurkai Allah. Demikian pula ketaatan kepada Allah, dia enggak tahu manis dan lezatnya karena dia enggak tahu maksiat. Oleh sebab itu, termasuk sunnah dan prinsip di dalam Islam, mempelajari kebaikan juga mempelajari kejelekan. Mempelajari kebaikan juga mempelajari kejelekan. Seperti kata Hudzaifah bin Yaman, sahabat, banyak orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ini fadilahnya apa, ini pahalanya apa. Tapi aku banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Sengaja tanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang jelek. Fitnah, kejelekan, dan lain sebagainya. Kata Hudzaifah, makhafata an yudrikani. Karena aku takut kejelekan itu, aku terjatuh padanya dalam keadaan aku gak sadari. Aku gak tahu kalau itu jelek, kalau itu bertentangan dengan Islam. Maka kejelekan harus dipelajari, harus diajarkan dalam rangka untuk dibenci, dalam rangka untuk dimusuhi, ditahdir, diingatkan orang untuk menjauhinya. Perlu diangkat permasalahan-permasalahan kejelekan itu. Oleh sebab itu para ulama menulis kitab-kitab mereka khusus menjelaskan tentang perkara-perkara yang jelek saja. Bahwa ini bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan hadis ini. Seperti Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Iqtidha Siratal Mustaqim. Demikian pula Imam Al-Alusi rahimahullah, juga Imam Muhammad rahimahullah dalam Masail Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah lebih dari 100 masalah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Semuanya masalah jelek. Satu ini, dua ini, tiga ini. Bukan masalah baik. Dan dipelajari untuk dihindari. Dipelajari untuk dibenci. Karena kalau tidak dipelajari, seperti kata Hudzaifah, dikhawatirkan sangat orang melakukannya dalam keadaan dia gak sadar kalau itu jahiliyah. Kalau itu bertentangan dengan Islam. Bagaimana dia tidak benci dan tahu, dipelajari saja tidak. Bahkan sedikit orang mengangkat masalah itu akan dituding orang yang memecah belah umat, akan dituding orang yang mengangkat masalah-masalah khilafiyah, masalah yang harus dipendam, gak boleh dibicarakan, jangan dulu. Sampai kapan jangan dulu itu dari masa kakeknya kakek kita dan kakeknya kakek dia. Dari dulu seperti itu ucapannya. Jangan dulu. Bukan waktunya sekarang membicarakan masalah ini. Nanti. Sekarang pun ketika orang mau angkat permasalahan itu, diucapkan nada yang sama. Jangan dulu. Belum waktunya. Umat butuh disatukan dulu. Umat ini butuh persaudaraan dan solidaritas. Jangan perselisihan dan perbedaan yang ada itu diangkat dan dibicarakan. Subhanallah. Padahal itu bertentangan dengan syariat Allah, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau itu tidak diterangkan agar mereka tahu, agar mereka benci, agar mereka jauhi, lalu kapan akan diterangkan dan kapan mereka akan mengerti? Kalau dipaksa terus orang diam dan tidak boleh berbicara. Sebab itu penting dan termasuk prinsip di dalam sunnah mempelajari kejelekan, bukan untuk diamalkan na'udzubillah, tetapi untuk ditinggalkan, justru untuk dibenci. seperti kata Umar, yang celaka itu sehelai demi sehelai iman akan lepas ketika orang terdidik dan besar di dalam Islam tanpa dia belajar jahiliyah. Dia gak tahu jahiliyah itu apa. Semua dia anggap Islam, semua dia anggap baik. Tidak diajarkan perbedaan antara yang pahit dan yang manis. Sementara perkara manis itu akan terasa lebih lezat, lebih nikmat ketika Anda pernah tahu yang rasanya pahit. Lampu ini terang, akan terasa kenikmatan dan kelebihannya ketika Anda tahu yang namanya gelap. Anda pernah hidup di hutan misalnya, gak usah jauh-jauh. Ketika Anda mengalami padam mati listrik, susah, baca gak bisa, kerja terhenti, ketika ada lampu terasa ternyata nikmat dan banyak manfaatnya. Kapan itu Anda ketahui betul? Ketika Anda pernah tahu yang bertentangan dengannya. Maka tauhid tidak akan dipahami betul, tidak akan dimengerti baik, kecuali ketika dipelajari pula apa itu kesyirikan, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, apa saja. Demikian pula sunnah tidak akan dipahami betul kenikmatannya, kecuali dengan dipelajari pula kebid'ahan dan yang segala bertentangan dengannya. Akan tahu suci dan tingginya nilai iman, nilai tauhid, sunnah, dan rendah serta hinanya kesyirikan, kekufuran, bid'ah, dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Asyahid di dalam riwayat ini seperti kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Semakin orang itu bertakwa, semakin dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan beramal saleh, menjalankan perintah Allah dan ajaran nabinya, meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang diberi oleh Allah peluang musim untuk beramal saleh, di mana kita berada di bulan Dzulhijjah. Tanpa kita sadari kita sudah memasuki hari ketujuh Dzulhijjah, yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas di Bukhari Muslim. Rasulullah SAW sebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ashr." Tiada hari dari seluruh hari yang ada di dunia ini yang amalan soleh ketika dilakukan di hari-hari itu paling dicintai Allah. Di riwayat lain disebutkan afdalu indallah, paling afdal amalan soleh di sisi Allah dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Artinya ketika amalan soleh dilakukan di 10 hari Dzulhijjah ini, amalan yang paling dicintai Allah dan paling afdal dari keseluruhan amalan soleh yang dilakukan di luar 10 Dzulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun itu jihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, walal jihad fisabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah, masih kalah keafdolannya dengan orang yang beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah. Hanya saja Rasulullah sebutkan, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarja min dhalika bisyai. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya berjihad membawa harta dan jiwa raganya, dan dia kembali tidak bawa apa-apa. Artinya mati syahid dan hartanya dia habiskan untuk jalan Allah. Seperti di riwayat lain ketika seorang sahabat berdoa, ya Allah, Allahumma ati khaira ma ataita bihi ibadaka salihin. Berikan kepadaku pemberian yang paling afdol yang kau berikan kepada hambamu yang saleh. Dia minta pemberian dari Allah, kenikmatan yang terbaik yang pernah Allah berikan kepada orang saleh. Maka kata Rasulullah, idzan yuqaru jawaduka wa tustashhad. Maka kata Rasulullah, kudamu, jawad itu kuda pilihan yang terbaik, yang termahal, dibunuh, artinya mati di medan perang, kamu keluarkan itu untuk jihad, padahal harganya sangat tinggi dan yang terbaik. Wa tustashhad, bukan hanya itu, kamu pun mati syahid, terbunuh. Itu yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-Nya saleh, kecuali itu. Adapun selain itu, tidak ada yang mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, amalan yang mafdul, amalan yang semula hukumnya itu fadilahnya rendah, di bawah, ketika diamalkan di waktu yang istimewa seperti 10 Dzulhijjah ini, keutamaannya diangkat oleh Allah melebihi amalan soleh yang semula di luar Dzulhijjah, keutamaannya lebih tinggi dari amalan ini. Seperti jihad, sangat tinggi. Bahkan Rasulullah sebutkan puncak dari bangunan Islam, jihad. Tetapi amalan soleh lain ketika dilakukan Dzulhijjah karena keutamaan waktu pelaksanaan amal, mengalahkan amalan yang sangat tinggi yang dilakukan di luar Dzulhijjah. Bahkan Allah bersumpah, dan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu mulia, ada nilai yang sangat tinggi padanya. Seperti al-asr, wal-asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa, karena masa itu terpenting dalam hidup manusia. Waktu menentukan segalanya. Allah bersumpah dengan 10 Dzulhijjah ini, 10 hari. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi pula waktu malam-malam yang 10. Menurut tafsiran para ulama seperti disebutkan Masruq, malam-malam yang 10 adalah malam 10 pertama Dzulhijjah, disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya. Oleh sebab itu disunahkan sangat melakukan amalan-amalan saleh di bulan ini, utamanya puasa. Disebutkan dalam riwayat yang sanadnya ada kelemahan padanya, bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan puasa di 10 hari Dzulhijjah. Tentu 10 hari yang dimaksud mayoritasnya, dari 1 sampai 9, karena 10 hari raya haram orang untuk puasa. Tetapi sanadnya ada kelemahan padanya. Selain itu ada atsar mauquf dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat, yang beliau selalu menjaga puasa 10 Dzulhijjah ini, 10 hari. 10 hari Dzulhijjah. Dari tanggal pertama beliau lakukan puasa itu. Bahkan disebutkan dari Ibnu Sirin, tabi'in, demikian pula Hasan Al-Basri, puasa sehari di bulan Dzulhijjah menyamai puasa satu tahun. Keutamaan puasa satu hari di Dzulhijjah menyamai puasa satu tahun. Oleh sebab itu mereka juga disebutkan, Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri, selalu melakukan puasa di 9 hari pertama Dzulhijjah, karena mereka tahu keutamaan yang besar, amalan yang paling dicintai Allah dan paling afdol di sisinya, menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain puasa juga qiyamul lail, tahajud di malam-malam 10 hari pertama ini. Oleh sebab itu Imam Sa'id bin Jubair, tabi'in pula, beliau murid Ibnu Abbas dan yang meriwayatkan hadis ini tadi, amalan yang paling dicintai Allah, paling afdal itu amalan di 10 Dzulhijjah. Beliau meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas, beliau sebutkan, La tudfi'u surujakum billayl tu'jibul ibadah. Beliau menganjurkan untuk api itu tidak dimatikan di malam-malam 10 Dzulhijjah ini, 10 hari. Ya waktu itu penerangan lampu tentu di masa itu. Artinya penerangan, lampu, jangan dimatikan. Hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, bacaan Quran, zikir dan lain-lain. Tu'jibuhul ibadah. Sa'id ibn Jubair senang dan merasa kagum dengan ibadah yang dilakukan di hari-hari itu. Ini beliau pahami dari hadis yang beliau riwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Itu yang dipahami oleh para ulama seperti tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, Imam Sa'id ibn Jubair. Bahkan seperti tadi, Allah bersumpah dengan malam 10 hari Dzulhijjah, walayalin 10. 10 hari ini pula Allah sebutkan perintah untuk berzikir secara khusus dalam ayat lain di surat Al-Baqarah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang tertentu, hari-hari yang maklum, yang diketahui. Yang juga ditafsirkan oleh para ulama maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Bahkan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab disebutkan di 10 hari pertama ini beliau keluar ke pasar untuk berzikir, bertakbir, dan umat bertakbir bersama mereka. Mereka bertakbir untuk mengingatkan orang untuk banyak berzikir, bertakbir di hari ini. Kata perawi, la yakhrujani illa lihada. Abu Hurairah maupun Ibnu Umar gak keluar ke pasar kecuali hanya itu tujuannya, bukan untuk beli sesuatu, untuk menampakkan takbir, menghidupkan syiar takbir. Gak ada tujuan lain kecuali untuk itu. Oleh sebab itu para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyebutkan sunnah, sangat sunnah ditekankan berzikir di 10 hari ini. Hanya saja Imam Ahmad menyebutkan secara umum mutlak, kapanpun, dimanapun, di 10 hari pertama ini. Enggak terbatas hanya di belakang sholat-sholat fardu. Lah, secara umum dihidupkan syiar takbir ini terutama. Karena Allah perintahkan dalam ayat, walitukabbirullah ala mahadakum, bertakbir kepada Allah. Adapun Imam Syafi'i mengkhususkan takbir ini setiap kali kita melihat binatang yang disiapkan untuk kurban. Disunahkan sangat untuk menghidupkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Setiap kali kita melihat binatang-binatang yang disediakan untuk kurban. Sapi, kambing, atau yang lain. Demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini tentang zikir di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Nah, demikian pula disunnahkan amalan saleh yang lain selain zikir, salat dan puasa. Terkhusus puasa itu di hari Arafah ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah yang Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim, arju an yakuna yawma Arafah atau saumu yawma Arafah yukaffiru sanatan allati ba'd qablaha wa sanatan allati ba'daha. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah ini satu hari di 9 Dzulhijjah terhapus dengannya dosa-dosa setahun yang lalu, bahkan terhapus dengannya pula dosa-dosa setahun yang ke depan, tahun berikutnya. Dan itu jatuh di hari Jumat depan, lusa. Mereka wukuf di Arafah pada hari Jum'ah. Mereka diharamkan puasa. yang wukuf, karena mereka butuh tenaga untuk pelaksanaan ibadah haji, apalagi panas terik seperti itu di sana, belum lagi untuk kesempurnaan rentetan amalan yang setelah itu, walhasil bagi mereka. Adapun yang di luar Arafah, muslimin sangat disunahkan untuk puasa. Di hari itu, 9 Dzulhijjah, Allah turun ke langit dunia, membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang menjalankan pada haji. Nah, terutama di hari ini, puasa itu lebih ditekankan lagi. Nah, selain itu pula, zikir juga di hari ini, seperti kata Rasulullah SAW, khairu yaum, yaumu Arafah, wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Kata para ulama, sebaik-baik hari itu mutlak. Maka Arafah hari terbaik yang ada di dunia. Hari terbaik dalam putaran satu tahun, tiap tahun, karena paling baik seperti kata Rasulullah, khairu yaum adalah hari Arafah. Tidak ada yang lebih baik dari Arafah. Dan yang sebaik-baik aku katakan, aku zikir dengannya, juga para nabi-nabi sebelumku, adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini sunnah untuk diperbanyak di hari Arafah. Oleh sebab itu para ulama sampai berselisih pendapat untuk membandingkan mana yang afdal, Arafah ataukah Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan dalam Quran, Lailatul Qadri khairun fi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah sebutkan pula dalam ayat yang lain, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu pula diselesaikan segala perkara dengan tepat oleh Allah. Ya, ini takdir untuk setahun ke depan ditentukan oleh Allah SWT di malam Lailatul Qadar. Makanya disebut Lailatul Qadar, artinya takdir qadar itu. Ditentukan takdir, makanya disunahkan di malam itu untuk meminta kepada Allah takdir-takdir yang baik, dihindarkan dan diselamatkan dari takdir yang jelek. Karena Allah tentukan di malam itu takdir. Oleh itu disebut Lailatul Qadar. Di malam itu pula turun Al-Quran, Al-Karim. Mulia malam itu. Sementara Arafah juga tidak kalah kemuliaannya. Bahkan Allah turun ke langit dunia, membanggakan mereka yang wukuf di Arafah. Yang dirajihkan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam rahimahullah, bahwa kedua-duanya afdal, hanya saja Arafah lebih afdal dilihat dari waktu siang harinya, dari pagi hingga petang matahari terbenam. Lailatul Qadar lebih afdal kalau dilihat dari malam harinya, dari matahari terbenam hingga fajar. Malamnya, kalau yang dilihat hari itu, kalau yang dilihat malamnya, Lailatul Qadar lebih afdal. Tetapi hari itu kalau yang dilihat siangnya, ini pagi matahari terbenam hingga, atau dari pagi hingga matahari terbenam, maka Arafah yang lebih afdal. Al-Muhim, keduanya waktu yang istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal bagi mereka kelak. Tentu yang terbaik itu dikejar amalan yang punya keutamaan tersendiri, baik itu keutamaan karena waktu seperti dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, ataupun dilakukan karena keutamaan tempat. Amalan itu lebih mulia, terkadang dilihat karena keutamaan waktu. Amalannya sama, tetapi dilakukan di waktu yang istimewa mempunyai nilai lebih. Seperti 10 pertama Dzulhijjah, demikian pula seperti sepertiga malam terakhir, waktu. Nah, keutamaan karena Allah juga turun ke langit dunia di sepertiga malam itu, mengkabulkan doa-doa hambanya dan permohonan yang mereka mohonkan kepada Allah di waktu itu. Yang doa itu juga sama mungkin dipanjatkan oleh hamba di waktu lain, tetapi keutamaannya beda. Demikian pula terkadang punya nilai lebih karena tempat, dilakukan di tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Seperti Arafah itu sendiri, bagi yang haji, bagi yang wukuf, Allah turun ke langit dunia di hari itu, membanggakan mereka yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat Allah. Demikian pula seperti tempat Multazam, tempat antara Hajar Aswad di Ka'bah dengan pintu, itu yang disebut Multazam karena tempat beriltizam. Beriltizam itu menempelkan tubuh, menempelkan tangan dan tubuh di sana. Yang namanya Multazam itu bukan pintu, tapi kalau Hajar Aswad itu di pojok bangunan Ka'bah, kemudian di sebelahnya adalah pintu, tidak terlalu besar jaraknya antara batu dengan pintu Ka'bah ini. Tempat itulah yang disebut Multazam, yang doa juga dikabulkan di tempat itu. Anehnya nggak ada orang berebut di sana. Ya bukan dianjurkan untuk berebut, cuma keutamaan jelas di situ. Sementara mencium Hajar Aswad nggak ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Ya kalau dia mampu untuk mencium, dicium. Nggak perlu kemudian berdesak-desakan, memaksakan diri harus mencium. Nggak ada keutamaannya. Tapi kalau kamu sudah mencium, apa keutamaan yang kamu dapat? Fadilah apa? Nggak ada. Nggak ada pahala tertentu yang dijanjikan bagi yang mencium Hajar Aswad ini. Pahalanya, fadilahnya ini. Nggak ada. Tapi anehnya mereka berdesak-desakan, bahkan tidak jarang yang bayar untuk dijaga bodyguard, orang yang besar, dijadikan bisnis untuk diberi jalan dan diberi kelonggaran untuk bisa mencium. Padahal tempat Multazam yang dekat dengannya, ada keutamaan yang dijanjikan di situ. Berarti tidak ada yang mau mengamalkannya. Kejahilan terkadang membutakan pelaku-pelaku amalan. Itu tentang keutamaan-keutamaan amalan soleh. Karena kita bahas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya amalan saleh yang merupakan bukti ketakwaan itu kepada Allah lebih kita pedulikan, lebih kita perhatikan di waktu-waktu yang istimewa seperti ini, yang dia hari-hari tertentu seperti kata Allah, ayyamin ma'lumat, tidak banyak, hanya 10 hari. Dan belum tentu tahun depan bisa kita dapati kembali. Maka hendaknya dimanfaatkan betul waktu istimewa ini, musim yang diberikan oleh Allah, dengan dilipat gandakan amalan itu oleh Allah dengan perlipat gandaan yang tiada batas, tiada hitungan. Bahkan seperti hadis tadi Rasulullah sebutkan, paling dicintai Allah, mutlak amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling afdal di sisi Allah ketika amalan itu diamalkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para salafus saleh rahimahumullah, seperti tadi disebutkan dari Muhammad bin Sirin, juga Hasan al-Basri, Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Masruq, dan beberapa para ulama salaf yang lain dari sahabat maupun tabi'in, mereka sangat antusias untuk beribadah lebih di 10 hari pertama ini. Bahkan Ibnu Abbas sendiri yang meriwayatkan hadis tadi, diriwayatkan ijtahada fi hadhil ashr ijtihadan la yakadu yutaq. Beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari pertama ini, serius dan memperbanyak ibadahnya hingga amalan itu bagi orang lain sulit untuk menirunya, berat sekali. Karena yang diamalkan Ibnu Abbas enggak tanggung-tanggung, enggak seperti hari-hari biasanya. Luar biasa beliau beribadah di 10 hari ini. Sampai disebutkan la yakadu yutaq. Hampir-hampir enggak ada yang bisa menirunya. Karena beliau mengerti betul keutamaan ini, karena beliau meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka riwayat-riwayat mereka ini menjadi suri toladan bagi kita, hendaknya menjadi motivasi, pendorong bagi kita untuk semangat dan banyak melakukan amalan ibadah, khususnya yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, contohkan dari para sahabatnya, karena tentu seperti kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah ini, kemuliaan di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketakwaan kepadanya. Tidak akan sama orang yang banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan orang yang ibadahnya pas-pasan atau asal-asalan. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam Quran, Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami Allah akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang mujrim? Bagaimana kalian memutuskan hukum? Akankah disamakan oleh Allah? Yang satu beramal ibadah, letih, capek. Yang lain santai-santai. Akan sama kedudukannya di sisi Allah. Kalau kalian samakan Allah, cela dalam ayat itu. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian menghukumi akan disamakan? Tentu tidak akan sama nilainya di sisi Allah. Yang paling mulia, kata Rasulullah, yang paling bertakwa, semakin amalannya banyak, semakin amalannya ikhlas karena Allah, semakin amalannya sesuai dia cocokkan dengan tuntunan Rasul SAW, maka semakin pula dia mendapat kemuliaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan ketakwaan dan amalan saleh. Yang hendaknya bagi masing-masing kita mengingat banyaknya dosa dan kesalahan kita yang perlu untuk menghapus semua itu. Penghapusan amalan ini diperlukan amalan saleh. Seperti kata Rasulullah SAW, wa'adbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti perbuatan jelek kamu dengan perbuatan baikmu, niscaya itu akan menghapusnya. Juga Allah sebutkan dalam Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, perbuatan baik menghilangkan perbuatan jelek. Kalau kita mengharap dihapuskannya dosa, perlu amalan saleh. Dan itu bukti kalau orang itu bertobat benar-benar kepada Allah, membarengi, mengikutkan amalan salehnya setelah dia melakukan banyak kemaksiatan dan dosa, khususnya di waktu-waktu yang istimewa. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.